Sesaat lagi Anda mengikuti perjalanan seorang hamba menemukan secercah hidayah dalam kisah-kisah gugah qalb. لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يدور كل ساح سعى إليها خلاون كل درب يشقه مسدور وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنون وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عسمة مصمور وعيناه عسمة مصمور. Kisah taubatnya seorang perokok. ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنون والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت. Saya akan bercerita kepada Anda tentang sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pria tua yang dianugerahi ketaatan oleh Allah Ta'ala. Pada suatu hari, pria ini pergi ke sebuah klinik dokter. Di klinik tersebut, dia menunggu gilirannya. Di antara orang-orang yang menunggu itu, ada seorang pemuda yang masih belia. Pemuda ini mengeluarkan rokok. Dia memutar korek api dengan penuh gaya. Kemudian dia meletakkan rokok itu di bibirnya dan mulai merokok dengan lahap. Pria itu lantas menoleh ke arahnya dan berkata, "Anakku, aku memohon kepada Allah agar memberikanmu hidayah. Kamu telah menyakiti dirimu sendiri dan juga menyakiti kami. Kalau kamu bersikeras untuk merokok, maka jangan memaksa kami untuk merokok. Karena kami juga merokok dari asap yang kamu hembuskan ke udara yang ada di ruangan ini." Si pemuda itu pun menjawab, "Pertama, saya akan tetap merokok, tak peduli Anda suka atau tidak. Yang kedua, siapa yang bilang kepada Anda bahwa rokok itu haram atau merusak?" Kemudian pria itu berkata, "Sebelum kamu meletakkan rokok itu di mulutmu, apakah kau membaca basmalah?" "Ya, tidak," jawab pemuda itu sambil keheranan. Dan pria itu pun berkata, "Jika selesai merokok, apakah kamu membaca doa?" "Tidak." Dan pria itu pun berkata, "Jika kamu memakan makananmu dan ada sisa kenikmatan, apakah kamu akan menginjaknya dengan kaki?" "Tidak," jawab pemuda itu. Kemudian pria itu berkata lagi, "Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap puntung rokok itu?" "Ya, saya injak dengan kaki saya," jawab pemuda itu. Pria itu pun berkata, "Kalau wadah ini sudah penuh dengan puntung rokok setelah kamu hisap, dan kamu datang ke tempat yang berisi makananmu dan makanan keluargamu, apakah kamu akan menaruh puntung-puntung itu di atas makanan tersebut, ataukah membuangnya ke tempat sampah? Semoga Allah menjadikanmu orang yang mulia." Kakek itu terus bertanya. Kemudian, pemuda perokok itu menjawab, "Saya akan membuangnya ke tempat sampah, karena makanan termasuk sesuatu yang baik, maka saya tidak akan menaruhnya di sana." Pria itu berkata, "Anakku, jadi semua itu menunjukkan haramnya untuk merokok. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 'Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.'" Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. وَصَاصٌ مِنْ حَوْلِهِ وَجُنُوبٌ وَقَفَ الطِّفْلُ وَالْحِجَارَةُ أَكْوَامٌ وَعَيْنَاهُ عَزْمَةٌ مِسْمُورٌ. Para dokter di seluruh penjuru dunia telah menetapkan bahwa merokok adalah penyebab kerusakan badan dan juga kematian. Selain itu, rokok juga merupakan penyebab utama bagi kanker gusi, kanker mulut, dan juga berbagai penyakit kanker yang lainnya. Semoga Allah melindungi kami dan Anda semua dari segala penyakit. Dan Rasul kita yang mulia telah bersabda, "Janganlah menimbulkan bahaya dan janganlah membalas sesuatu dengan bahaya." Oleh karena itu, anakku, aku menasehatimu karena Allah agar kamu berhenti merokok. وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنون والنداء المجروح غاب مع الأفق. Pada suatu hari, belakangan pria itu mengatakan bahwa suatu hari dia sedang memberhentikan taksi untuk mengantarnya ke suatu tempat. Tiba-tiba seorang pemuda berkata kepadanya, "Naiklah paman, saya akan mengantar Anda." Tapi pria itu menolak. Lalu si pemuda berkata, "Apakah Anda tidak mengenal saya?" "Tidak," jawab pria tersebut. Maka pemuda itu berkata, "Naiklah bersama saya, dan saya akan memberitahukan Anda siapakah saya." Setelah pria itu naik, ia menjumpai seorang pemuda berjenggot dengan wajah pucat dan terdapat tanda-tanda kebaikan. Lalu, pemuda itu bertanya, "Demi Allah, apakah Anda benar-benar tidak mengenal saya?" "Tidak," jawab pria itu. Kemudian pemuda itu berkata, "Saya adalah orang yang Anda tanya, apakah kamu membaca basmalah saat merokok?" Dan apakah kamu membaca Alhamdulillah ketika selesai? Saya telah memikirkan ucapan Anda selama beberapa hari. Dan sampai akhirnya, Allah melapangkan dada saya untuk menerima nasihat Anda tersebut. Maka, saya pun berhenti merokok. وناداته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنود والنداء المجروح. Pria itu pun merasa gembira dengan taubatnya pemuda ini dan hidayah yang diperolehnya. Karena dirinya adalah orang yang berada di balik taubat pemuda tersebut. Dan juga, karena di dalam diri pemuda tersebut, terdapat benih yang baik. Sehingga ia mau untuk menerima nasihatnya. Anta ya tiflu wahdaka al-yawma bis-sawa fa ayna al-ansab ayna al-uhud. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kisah ini dan termasuk di dalam timbangan kebajikan kita dengan izin Allah Ta'ala. Dan jangan lupa untuk memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita sesama Muslim dimanapun mereka berada, termasuk pemilik kisah ini. Wallahu a'lam. Wasasun min hawlihi wa junub. Faqat at-tiflu wal hijaratu akwam wa 'aynahu 'azmatun usmur. La yara 'an yaminihi min mu'in. La yara 'an shimalihi man ساح سعى إلي خلاون كل درب يشقه مسلوب وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام.